tutup mataku. Hanya kau yang ku pikirkan. Ku coba melupakanmu, namun kau tetap di hati. Aku merindukanmu, Tuhan tolonglah, ku tak sanggup mengakhiri cintaku. Katakan padaku, bagaimana ku melupakanmu. Terluka pencintamu, dan ku tak sanggup. Terima kasih.